Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Maka kita lanjutkan sesi yang kedua pada pertemuan ini, yakni sesi kita kitab Syarh Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibn Malik sampai pada bait yang ke-19. Ini wa fi'lu amrin wa mudhiyyin. Wa fi'lu amrin wa mudhiyyin. Wa mudhiyyin. Punya antum wa mudhiyyin juga ya? Iya. Iya, fi'lu amrin wa mudhiyyin. Iya. Wa fi'lu amrin wa mudhiyyin. Ataf dari amrin ya. Kalau ataf dari amrin berarti seharusnya wa fi'la amrin wa mudhiyyin. Fi'la. Wa fi'la amrin wa mudhiyyin. Tapi bisa aja sih memang udah umum juga ya wa fi'lu amrin wa mudhiyyin. Ya, wa fi'lu amrin wa fi'lu mudhiyyin. Iya. Seharusnya kan wa fi'la amrin wa mudhiyyin. Oh iya. Fi'la. Maksud saya fi'lnya dimusannakan. Ya, fi'la ni, benar, fi'la ni. Wa fi'la amrin wa mudhiyyin. Hah? Iya. Dari dulu kayak gitu. Apalanya kayak gitu. Yakin entah? Wah, apa bilang dari sini? Kalau itu ya, kita aja utang. Coba kita buktikan ya, apakah memang demikian. Masyatibi justru membacanya wa mudhiyyun. Namun banyak dari mereka yang tetap yang membacanya dengan wa mudhiyyin. Cuma kok kalau hah? Iya, kalau wa mudhiyyun itu pas. Ma'tufnya, ma'tuf alihnya adalah fi'il. Ya, dia ataf dan ma'tufnya, ma'tuf alihnya fi'il gitu. Karena kalau misalkan wa fi'lu amrin wa mudhiyyin, seharusnya kan wa fi'la amrin. Kemudian apalagi di situ bunia. Ya. Bunia berarti kan keduanya di mabnikan. Berarti kan seharusnya ya fi'il amr dan madhi itu dimabnikan kan gitu ya. Jadi maksudnya dua ya. Karena kalau wa fi'lu amrin berarti kan bunia ini adalah khabar bagi bunia khabar bagi apa? Fi'il dan fi'il isim mufrad kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi memang di situ ada perselisihan ya. Ternyata. Baik, jadi wa fi'lu amrin wa mudhiyyin tapi juga bisa dibaca wa fi'lu amrin wa mudhiyyun. Bunia wa a'ribu. Wa a'ribu ini fi'il amr atau fi'il madhi ini? Hah? Di situ a'rabu ya. Berarti kalau a'rabu waw ini siapa maksudnya? Ulama nahu ya. Baik. Ya, bisa jadi demikian ya atau wa'ribu. Ya, kalau misalkan fi'il amr berarti kalian i'rab lah. Ya, kalian nyatakanlah bahwa mudhari itu isim mu'rab. Apaan fi'il mu'rab? Wa'ribu mudhari'an in 'ariya. Tapi ini enggak putus sampai di sini ya. Ini enggak apa namanya? Enggak siap sampai di sini. Lanjut ke bait berikutnya itu bait ke-20 in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru'na manfutin. Dan fi'il amr ya. Fi'il amr dan fi'il madhi itu hukumnya mabni ya. Kalimatnya mabni, bunia maksudnya ya dibinakan atau dengan kata lain berarti dimabnikan. Jadi fi'il amr dan fi'il madhi itu hukumnya mabni. Wa ribu mudhari'an in arya min nuni. Berarti maksudnya fi'il mudhari' itu hukumnya mu'rab jika dia itu kosong dari nun taukid mubasyarah. Ya, nun taukid yang secara langsung. Nah ini juga saya bingung ini ya. Min nuni taukidin mubashirin. Ya. Bersambung nun taukid secara langsung. Iya. Mubashirin. Kenapa enggak mubashiratin? Nah, itu yang saya bingung ya. Mubashiratin. Hah? Iya kan? Ada yang punya jawabannya? Min nuni taukidin mubashirin. Saya ngerasanya seharusnya min nuni taukidin mubashiratin. Ada yang punya jawaban? Na'atun ya? Iya. Yeah. Ada yang punya solusi? Atau mungkin ada ini juga? Bentar ya, kita lihat lagi. Min nuni tauhidin mubashirin. Enggak ada pembahasan pula untuk mubashirnya. Wah, enggak tahu saya. Ya, enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab saya kenapa mubashirin ini. Ya. Jadi min nuni tauqidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru'na manfutin. Jadi lamma faragha. Jadi intinya fi'il mudhari itu mu'rab ya. Wa'aribu atau tadi wa'arabu ya, wa'arabu ya, dan mereka mengi'rabkan mudhari, atau dengan kata lain berarti menyatakan fi'il mudhari itu sebagai fi'il yang mu'rab, sementara fi'il amr dan fi'il madhi itu dinyatakan sebagai fi'il yang mabni. Namun untuk fi'il mudhari dia itu mu'rab, ada ketentuan ya. Fi'il mudhari dia mu'rab itu ada ketentuan, di mana di sini Ibnu Malik menyebutkan ketentuannya, in 'ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inathin. Kalau memang tidak bersambung dengannya nun taukid secara langsung dan nun inas, itu ketentuan dari fi'il mudhari yang kita nyatakan hukumnya mu'rab. Jadi fi'il mudhari itu mu'rab ketentuannya jika dia kosong dari nun taukid ya, jika dia tidak terhubung ya, atau dengan kata lain jika nun taukid tidak bersambung dengannya secara langsung, dan jika dia tidak jika nun inas tidak bersambung dengannya. Jadi jika nun taukid tidak bersambung dengannya secara langsung, dan begitu pula dengan nun inas. Seperti contohnya yaru'na manfutin. Nah, lamma faragha min bayanil mu'rab wal mabniyyi minal asma'i syar'a fi bayanil mu'rabi wal mabniyyi minal af'ali. Saat Ibnu Malik ya, saat Imam Ibnu Malik selesai dari penjelasan isim mu'rab ya, dan mabni, selesai dari penjelasan isim mu'rab dan mabni, maka dia pun mulai masuk ke penjelasan fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Wa madhhabul basriyyin annal i'rab aslun fil asma'i far'un fil af'ali. Ya, namun di sini Ibnu Aqil sebelum melanjutkan penjelasan ataupun syarah untuk baitnya Ibnu Malik, dia agak sedikit melebar dengan menerangkan bahwa mazhab Basrah itu ya, bahwa mazhab Basrah itu menyatakan i'rab itu merupakan asalnya isim, cabangnya fi'il. Ya. Jadi i'rab itu merupakan asalnya isim. Maksudnya apa? Hukum asal bagi isim dan hukum cabang bagi fi'il. Jadi kalau ada fi'il itu i'rab, atau kalau fi'il itu punya hukum i'rab, itu sifatnya cabang, bukan hukum aslinya fi'il. Hukum aslinya fi'il adalah apa? Bina. Adapun hukum aslinya isim adalah i'rab. Dan kalau ada isim yang bina, berarti itu cabang. Nah, demikian. Fal aslu fil fi'li al bina indahum. Ya. Ini indah madhabil basriyin. Ya. Dan asal pada fi'il, maksudnya hukum asal bagi fi'il adalah al bina menurut mereka. Wa dhahab al kufiyun, sementara madhabnya Kufah, ila anna al i'rab aslun fil asma'i wa fil af'ali. Menurut mazhab Kufah, di mana mereka berpandangan bahwa i'rab itu merupakan hukum asal bagi isim dan bagi fi'il. Sementara kalau Basrah beranggapan, ya, mazhab Basrah beranggapan i'rab itu hukum asal bagi isim, tapi bukan hukum asal bagi fi'il. Justru hukum cabang bagi fi'il. Enggak, bukan ini bukan akas ini, ya, bukan akas. Bukan kebalikan. Perhatikan saya ulangi. Madhab Basriyin ya, beranggapan bahwa i'rab itu merupakan hukum asal bagi isim dan merupakan hukum cabang bagi fi'il. I'rab ya, merupakan hukum asal bagi isim dan merupakan hukum cabang bagi fi'il. Tapi orang Kufah ataupun madhab Kufah justru beranggapan I'rab itu hukum asal bagi isim dan hukum asal bagi fiil. Iya. Jelas? Ini bukan akas ya. Baik. Tapi di sini Imam Ibnu Malik Ibnu Aqil maksud saya ya, Imam Ibnu Aqil mentarjih dengan mengatakan wal awwal huwa sahih katanya. Atau bahkan lebih tepatnya mentashih ya. Iya, mentashih dengan mengatakan wal awwal huwa sahih katanya. Maksudnya apa? Pandangan mazhab Basriyin itu yang benar. Ya, karena dia katakan di sini yang pertamalah yang benar. Ya, jadi di sini mentashih ya, bukan mentarjih bahkan. Wa naqala ya wa naqala Diyauddin bin Alaj ataupun bin Ilaj ya, saya enggak tahu juga namanya ini bin Alaj atau bin Ilaj ya. Jadi wa naqala Diyauddinu binul atau benal atau benil. Bang Budi. Wa naqala Diyauddini ya, wa naqala Diyauddini binu atau Diyauddini bini atau Diyauddini bina. Bang Budi. Hah? Sebagai mubdal min mubdal minhunya? Iya. Iya, baik. Wa naqala Diyauddini binul Ilaj. Cuma sini saya enggak tahu bacanya ini Ilaj atau Alaj. Cuma di sini saya bacakan aja Ilaj ya. Fil basiti anna ba'dhan nahwiyyin dhahaba ila anna al-i'raba aslun fil af'ali far'un fil asma'i. Nah, ini baru akas. Akas dari mazhab pandangan mazhab Basriyin. Nah, demikian. Just nah, namun ada nukilan di sana, ya. Hah? Bukan Basriyin, Nahwiyyin. Gimana? Nahwiyyin. Anna ba'dhan Nahwiyyin. Iya, akas dari kebalikan dari pandangan mazhab Basriyin, ya. Iya. Kebalikan dari pandangan mazhab Basriyin. Nah, ini cukup ekstrim ya. Di sini cukup ekstrim di mana kata Ibnu Malik, kata Ibnu Aqil, Diyauddin, ya, Diyauddin Ibnul Anaj, ya. Ibnul Ailaj atau Ibnul Alaj ya. Jadi Diyauddin itu menukil ya, ada menukil dari sebahagian nahwiyin ya. Dia menukil, ada menukil dari sebahagian nahwiyin di mana mereka sebahagian nahwiyin tadi ya, sebagian nahwiyun tadi beranggapan bahwa i'rab itu merupakan asal bagi fiil, hukum asal bagi fiil, namun justru hukum hukum cabang bagi isim. Ya, kebalikannya malah ya. Enggak tahu apa landasannya, apakah karena memang isim mabni itu lebih banyak macamnya, bukan lebih banyak lafaznya ya, lebih banyak macamnya dibandingkan isim. Isim apa namanya itu? Isim mu'rab. Ya karena isim mu'rab itu cuma ada 5. Itu 9, itu kalau saya bilang itu 9 bukan 9 ya, itu 9 itu enggak tepat. Yang benar itu ya 5 atau mungkin 6 lah kita katakan ya. Ya atau sebentar-bentarnya 7 karena kayak al-maksur yang ada di Muyassar, al-maksur, al-mangkus, kemudian as-sahih, ya itu kan masuk komponen-komponen sebelumnya ya. Misalkan al-maksur, al-mangkus ya itu masuk ke mufrad. Ya, tafadhal lah, masuk ke mufrad dan sebagainya ya. Nah, jadi demikian. Jadi justru beranggapan hukum asal isim itu adalah hukum asal fi'il itu adalah i'rab, sementara i'rab itu merupakan hukum asal bagi isim. Ya, ini cukup ekstrim ya, malah kebalikan dari pandangan mazhab Kufah. Mazhab Basrah, wallahu alam. Wal mabniyyu minal af'ali dharban. Dan fi'il yang mabni itu terbagi kepada dua. Ya. Fi'il yang mabni itu terbagi kepada dua. Ahaduhuma mattufiq 'ala bina'ih. Yang pertama, pembahagian yang pertama ya, atau jenis yang pertama yang disepakati oleh mereka kebinaannya, ala binaihi, kemabeniannya ya, kalau bahasa kita begitu ya. Dan apa itu yang disepakati kebinaannya? Al-madi, yaitu adalah fi'il madi. Wa huwa mabniyun 'alal fathi, dan binanya itu dengan fathah kalau bahasa kita, tapi kalau bahasa Arab bukan dengan fathah tapi 'alal fathi. Kalau bahasa kita dengan fathah ya. Jadi alanya kita artikan dengan, karena itulah bahasa yang pas di bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia. Namun di bahasa Arab yang tepat menggunakan ala. Ya. Mabniyun alal fathi. Kalau kita mabni dengan fathah. Contohnya seperti dharabah. Ya, jadi ini disepakati ya. kebinaan fi'il madhi itu disepakati, kemabnian fi'il madhi itu disepakati, dan binanya itu dengan fathah seperti dharaba, wantalaqa, dan intalaqa. Ma lam yattasil bihi wawu jam'in. Ma lam yattasil bihi wawu jam'in fayudhammu. Aw dhamiru raf'in mutaharrikin fayuskan. Fayusakkanu. Atau bisa juga fayuskan ya. Enggak ya, sakana ya. Ya kayaknya pakai sakana ya. Kalau fayuskan berarti askana. Askana kayaknya enggak bisa diartikan mensukunkan ya. Iya, fayusakkanu ya, mungkin begitulah ya. Fayusakkanu. Selama, jadi kan kita katakan tadi bahwa binanya itu, binanya fi'il madhi itu dengan fathah, selama ya, selama waw jamak tidak bersambung dengannya. Ya, perhatikan bahasanya di sini. Malam yattasil bihi waw jam'in. Mana fa'il yattasil? Iya, waw. Nah, oleh karena itu mau enggak mau waw-nya lah yang kita bilang bersambung, bukan fi'ilnya yang bersambung. Jadi kita tidak mengatakan selama fi'ilnya bersambung dengan waw jamak. Tapi di sini justru bahasanya selama waw jamak tidak bersambung dengan fi'ilnya. Iya. Cuma kadang orang Indonesia suka ngebalik malahan ya. Iya. Takutnya kalau kebiasaan kebalik, otaknya pun ikut kebalik nanti takutnya. Gimana? Kita rumahnya nyambung. Nyambung teras. Iya, rumahnya nyambung ke teras. Nyambung ke rumah ya. Iya, benar-benar. Masya Allah. Iya, di situ agak lucu ya. Jadi kita harus membiasakan juga membalikkan otak kita ya, membalikkan ke yang tepatnya gitu. Ya, di sini seperti di sini malam yattasil bihi waw jam'in. Nah, kalau kita biasanya ngomongnya selama waw jamaknya selama fi'ilnya tidak nyambung dengan waw jamak. Nah, tapi yang tepat adalah ha? Kalau wantalaqa itu Indonesia apa? Intalaqa itu. Intalaqa artinya berpindah. Ya berpindahlah. Kenapa, Bang? Intalaqa. Selama itu selama. Bukan, itu contoh, Bang. Intalaqa itu contoh. Contohnya dharaba dan intalaqa. Intalaqa itu artinya sebentar ya. Berpindah sehingga saya. Tapi namanya itu menambah. Nakol. Intalaq itu bukan. Talak lah ya. Infar talaqa. Oh, kalau intala baru intalaqa. Muncul ya, muncul. Intalaqa ya, muncul ataupun juga bisa artinya pergi ya. Fantalaqa seperti yang terdapat di dalam hadis Jibril. Ya, apa namanya? Gimana tuh lafaznya? Fantalaqa kemudian dia pun bergerak gitu ya. Ya wallahu a'lam. Apa namanya? Kok fantalaqa kemudian dia muncul gitu ya. Muncul ya. Ya pokoknya itulah artinya. Yang jelas ini bukan ini ya, Bang Budi, bukan apa namanya? Ini contoh ini. Contoh dari contohnya dharaba, contoh lain intalaqa gitu loh. Nah, itu tadi binanya alal fathhi ma lam yattasil bihi waw jamak. Selama waw jamak tidak terhubung ataupun tidak bersambung dengan fi'il tersebut. Nah, kalau bersambung bagaimana? Maka jawabannya fayudhammu. Ya, kalau bersambung maka ditambahkan. Ya, kan begitu. Atau selama tidak bersambung dengan dhamir mutaharrik. Ya, atau selama tidak bersambung, atau selama dhamir mutaharrik tidak bersambung ya, atau selama dhamir mutaharrik tidak bersambung dengannya. Kalau bersambung bagaimana? Maka jawabannya fayusakkan. Ya, maka disukunkan. Nah, berarti artinya kesimpulannya di sini Ibnu Aqil sedang menjelaskan kepada kita bahwa binanya fi'il madhi itu alal fathhi atau alal dhammi atau alas sukuni. Nah, demikian. Jelas? Baik. Wathani makhtalafa fi binaihi. Dan yang kedua adalah yang diperselisihkan kebinaannya. Warrajih annahu mabni. Nah, kalau di sini dia melakukan tarjih ya. Bukan tashih. Di sini hanya melakukan tarjih. Warrajih, namun yang unggul adalah bahwa hukumnya mabni. Dan apa fi'il tersebut yang diperselisihkan kebinaannya? Dan yang unggul itu adalah dia itu bina hukumnya, yaitu fi'lul amr. Fi'il amar ini dipersisihkan kebinaannya. Namun yang unggul, dia ini mabni. Yang unggul, dia mabni. Tapi bukan berarti yang menyatakan tidak mabni, enggak benar ya. Karena di sini hanya dibilang unggul. Warrajih annahu mabni. Ya. Jadi yang tadi yang satu berarti hanya marjuh ya, bukan khata. Baik. Wa huwa fi'lul amr nahwu idrib. Contohnya adalah seperti idrib wa huwa mabniyun indal basriyin wa mu'rab indal kufiyin. Dan fi'l amr ini mabni menurut orang Basrah dan mu'rab menurut orang Kufah. Ya, menurut mereka. Nah, demikian. Jadi bukan mabni ya. Karena memang saya pun sebenarnya apa namanya punya pertanyaan yang besar terhadap pandangan yang rajih ini. Ya. Jadi saya punya pertanyaan yang besar terhadap pandangan yang rajih. Karena apa? Karena jika mereka ditanya, ya, jika mereka ditanya bahwa bina itu ada berapa, maka jawaban mereka nggak lebih dari bina itu ada berapa? Ya, biasanya. Enggak, bina, bukan. Bina, bukan mabni. Bina itu ada berapa? Kalau ayat Arab ada berapa? Empat. Bina ada berapa? Ada tiga. Binanya. Bukan mabni ya, bina. Kejadian binanya. Ketetapan. Kebakuan. Kebakuan ada berapa? Kalau ayat Arab ada empat. Bina ada berapa? Apa saja? Nah, itu dia. Fathah, dom, kasar, sama sukun. Dan enggak lebih dari itu. Namun bagaimana dengan idribu? Kata mereka apa? Mabni ala hafil akhir katanya. Lah kan bina cuma empat. Fathah, ya kan? Fathah, kasar, dam sama sukun. Ya seharusnya pilihannya antara empat tersebut. Wallahu a'lam. Itu pertanyaan besar saya sama pandangan yang menyatakan rajih. Ya silakan jawab. Kalau begitu seharusnya dari awal jangan katakan seperti kita mengatakan wa aqsamul i'rab arba'. Nah, seharusnya wa anwa'ul bina jangan dibilang arba'. Kan gitu. Iya, karena ketika kita tanya berapa naw'ul i'rab? Mereka akan jawab 4. Jelas? Baik, itu pertanyaan besar saya terhadap mereka. Nah, jadi makanya saya katakan tadi, ya sudah tepatlah Ibnu Aqil hanya mengatakan rajih. Ya tidak seperti yang di awal tadi wal awal huwa sahih kan gitu ya. Dia mentashih. Ya adapun di sini dia hanya melakukan tarjih. Karena memang untuk dinyatakan bahwa pandangan Kufah itu salah itu berat ya. Demikian. Dan masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita utarakan untuk pandangan yang rajih ini, yang dianggap rajih ini kan gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya masih punya banyak pertanyaan-pertanyaan lain terkait rajihnya rajihnya kebinaan fi'il amr ataupun kemabnian fi'il amr. Wallahu a'lam. Ya silakan lakukan pentelahan jika antum ingin melanjutkan pembahasan ini. Wal mu'rabu minal af'ali wal mudhari. Adapun yang mu'rab adapun fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari. Wala yu'rabu illa idza lam tattasil bihi nunut tawkidi aw nunul inafi. Dan tidaklah dia berhukum mu'rab, ya tidaklah dia berhukum i'rab atau tidaklah fi'il mudhari itu mu'rab kecuali apabila nun taukid dan nun inas tidak bersambung ke dia. Kecuali apabila dalam kondisi nun taukid ataupun nunul inas tidak terhubung ke dia. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau nun inas ataupun nun taukid terhubung ke dia berarti enggak mu'rab si fi'il mudhari'nya. Berarti apa? Ya enggak mu'rab berarti mabni. Hukumnya jadi bina. Nah, tapi seperti yang tercatat di dalam matan di situ dikatakan mubasyirin. Ya, namun di sini kata-kata mubasyirnya justru berada di famitsalu nun tawkidil mubasyirah. Nah, ini baru benar ya. Maksudnya baru cocok ya. Enggak tahu ya. Jadi yang tadi pun saya enggak berani nyalahin. Ini soalnya lafaznya Ibnu Malik ya. Tapi bisa jadi juga salah. Maksudnya salah di dalam penukilan, salah di dalam penaskahan. Ya, maksudnya dari Ibnu Maliknya barangkali bisa jadi nun tawkidin mubasyiratin gitu ya. Enggak tahu juga. Dibilang darurat syiar enggak mungkin Belum pernah saya nemu alasan itu. Ya, darurat syair sehingga tak marbutah dibuang. Karena syair itu ya kopiannya. Masalahnya daruratnya di mana tuh? Oke lah, anggaplah saya setuju. Saya mau tanya ke antum, daruratnya di mana? Antum mau bilang darurat itu harus punya alasan kan gitu ya. Jadi darurat kenapa? Darurat karena kalau darurat di seenak-enak kita ini bisa gawat nanti ya kan. Iya, jadi zina pun jadi darurat nanti kan gitu. Kan gawat itu. Nah, demikian. Mas tahu guru saya katanya gitu. Iya, benar. Benar, tapi kan semua darurat itu harus diterangkan ya, apa sisi daruratnya. Nah, ini apa sisi daruratnya? Kan begitu ya. Iya. Hmm. Bukan masalah kopiah di sini ya. Baik. Nah, jadi sampai di mana tadi? Ya, famithalu nunut tawkidil mubasyirati hal tadribanna. Wal fi'lu ma'aha mabniun 'alal fathhi. Ya, maka ketika itu fiilnya bina alal fathhi. Jadi fiil yang bersama nun taukid mubasyirah, fiil yang bersama nun taukid mubasyirah itu ketika itu dia mabniun alal fathhi. Wala farqa fi dzalika bainal khafifah wa tsaqilah. Enggak ada perbedaan ya, mau yang nun taukid khafifah maupun yang nun taukid tsaqilah. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Nah, demikian. Fa in lam tattasil bihi lam yak. Lam apa ini? Fa in lam tattasil bihi lam. Iya, lam yubna. Baik. Fa in lam tattasil bihi lam yubna. Nah, jika dia tidak terhubung ke fiil tersebut, maksudnya si nun taukid khafifah ataupun nun taukid tsaqilah tersebut tidak terhubung ke fiil tersebut secara langsung, lam yubna, maka tidak dibandingkan. Wa dzalika kama idza fasala bainahu wa bainaha alifus nain, dan begitu pula apabila terdapat pemisah tidak secara langsung antara si fiil dengan si nun taukid. Ya. Jadi wa dzalika kama idza fasala bainahu wa bainaha alifus nain. Ya. Nah, jadi apabila dan begitu pula hukumnya sama, maksudnya apa? Dia itu tidak dimabenikan. Apabila alif usnain itu memisahkan antara fi'il dengan nun taukid. Memisahkan antara fi'il dengan nun taukid. Nah, dari sini ini mempertegas kita, memperjelas kita bahwa alif usnain itu bukanlah komponen dari fi'il. Nah, oleh karena itu tidak bisa kita katakan bahwa fi'ilnya musanna. Ya, jadi ungkapan fi'il musanna itu belum tepat. Ya. Fi'il mufrad, fi'il musanna, fi'il jamak. Karena justru di sini alif dinyatakan sebagai pemisah antara si fi'il dengan si nun taukid. Berarti yang musanna yang lebih tepat untuk kita katakan musanna justru alifnya, maksudnya si domirnya, domir yang musanna, fiilnya yang enggak ada istilah musanna, tidak ada istilah mufrad dan tidak ada istilah jamak. Wallahu alam. Nah, demikian. Iya, tafadhol. Contohnya adalah tabribani. Ya, tabribani. Maka di sini tabribani mu'rab. Wa asluhu, dan asal dari tadribani adalah tadribanini. Itu aslinya. Ya kan, tadribani lalu masuk nun taukid. Jadi tadribani. Tapi asli dari tadribani sebenarnya adalah tadribani enni. Kan ini tadribanini. Fajatama'at thalathu nunatin. Maka ketika itu terjadilah penghimpunan tiga nun. Berarti tadriban yang pertama, hal-hal tadriban ini berarti ada tasdid di atasnya. Yang baru bilang waktu tadriban ini penulisan juga. Iya. Ada tasdidnya lagi. Jadi tadriban ini sebenarnya aslinya adalah tadriban ini. Afan, tadribanin, afan ya. tadriba tadribani aslinya adalah tadribaninna ya afan fajtama thalathun nunat maka terhimpunlah tiga nun pada ungkapan tersebut pada kalimat tersebut fahudifatil ula maka yang pertama pun dibuang kenapa dibuang apa alasan pembulehan pembuangannya ya wahiya nunur raf'i ya tapi sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu yang pertama itu adalah nun yang pertama itu adalah nun tanda alamat rafa wahiya nunur raf'i ya nun yang pertama itu ataupun nun yang kita buang ini adalah nun tandanya rafa alasannya apa karahat tawalil amsal karahat tawali ya karahat tawalil amsal ya benar ya karahat tawali al amsala iya jadi karena dibenci ya dibencinya apa namanya itu ya turut tu, apa turut berturut hah iya turut apa turut turut berurut apa gimana bahasanya turut berurut bahasanya turut berurutan gitu ya jadi dibencinya turut berurut gitu ya ya gitulah bahasanya berurutnya ya berurutnya dibencinya berurutnya tiga huruf yang sama gitu ah apa namanya yang semisal ya nah begitu jadi dibencinya huruf-huruf yang apa namanya berurutnya huruf yang semisal fasara hal tadribani maka jadilah ungkapannya hal tadribani itu Ustaz kalau kita buat pertanyaan berarti pertanyaannya cuma ya kalau kita buat soal bagaimana caranya kita membuat dari bahasa Indonesia telah memukul dua orang perempuan bisa sebenar-benar telah memukul benar-benar sedang memukul mereka berdua laki-laki gitu kan kita oke kita menimbulkan pertanyaannya cara membuat memasukkan maksudnya abang mau nyuruh apa ini kalau kita membuat soal iya, maksudnya soalnya berkaitan dengan apa? Dengan nyuruh dia nyuruh dia membahas Arab kan gitu? Iya, itulah. Kalau nyuruh dia membahas Arab kan? Ya susun aja dalam bahasa Indonesianya misalnya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mereka berdua benar-benar sedang memukul, gitulah. Maka nanti dia bikin bahasa Arabnya. Ya berarti telah memunculkan pertanyaannya. Nah, demikian. Mereka berdua benar-benar sedang memukul. Ya, nah, begitu. Jadi Ustaz, kalau tentang istilah ini kan tadinya Pak Habinannya. Iya. Yeah. Ketika di sini kan kasroh hal terlibat nih. Iya. Apakah kasroh itu pindahan dari yang nun tanda rafa tadi, Ustaz? Oh, maksudnya nun taukid itu kan maftuhah ya. Iya. Nun taukid tsaqilah itu kan tasdid dan dipathahkan. Lalu kenapa di sini nun taukidnya tiba-tiba menjadi kasroh? Ya, ini kayaknya efek dari dibuangnya nun tanda rofa tadi ya dimana bahwa pembuangan nun tanda rofa itu bukan dikarenakan jazmnya tapi dikarenakan karohat tawalil amsal sehingga untuk membuktikan bahwa dia itu dibuang karena karohat tawalil amsal maka kasrohnya itu dibiarkan ya jadi kasrohnya dibiarkan wallahu alam itulah yang bisa saya tangkap karena adapun ucapan dari mereka secara sorry saya belum pernah nemui kenapa nunnya ini dikasrohkan ya tapi ini spekulasi saya sendiri gitu ya jadi perspektif saya sendiri ya, di mana nunnya itu dikasrohkan ya dikarenakan untuk membuktikan bahwa pembuangan nun tanda rafa tadi bukanlah karena jazm ataupun karena nasab tapi dikarenakan karahati tawalil amsal ya nggak di apa tidak disukainya huruf yang semisal itu berturut-turut ya demikian. وكذلك يعرب الفعل المضارع وكذلك يعرب الفعل المضارع اذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع او ياء او او او او ياء او ياء مخاطبه او ياء او ياء مخاطبه نحو هل تضربن يا زيدون وهل تضربن يا هند Nah begitu pula, ya, begitu juga fi'il mudhari itu harus di-i'rab atau dengan kata lain fi'il mudhari itu mu'rab apabila pemisah diantara si fi'il dengan nun taukid itu adalah waw jama' Ya, apabila ada apa, apabila pemisah antara nun tau, antara fiil dan nun taukid adalah wau jamak, ataupun pemisahnya adalah ya mukhatabah. Seperti contoh tadribunna ya zaiduna dan tadriban tadribinna ya hinab. Wa aslu tadribunna, dan asal daripada tadribunna adalah tadribunanna. Fa hudifatin nun al-ula litawalil amsal, maka dibuanglah nun yang pertama, yaitu nun nunnya rafa, nunnya tanda tanda rafa, karena dibencinya, karena tidak disukai tawalil amsal, berturut-turutnya huruf yang semisal, kama sabab, sebagaimana sebelumnya. Fa sarat tadribunna, fa hudifatil wawu lil tiqa'is sakinain, fa sarat tadribunna wa kadzalika tadribinna. Nah, begitu jugalah alasan untuk tadribinna, yang aslinya berarti adalah tadribinanna, ya, tadribinanna. Fa fa'ala bihi ma fa'ala bi fa fa'ala fa fu'ila ya fa fu'ila bihi ma fu'ila bi tadribun ya bi, ma fu'ila bi tadribunanna. Maka pada tadribinanna ini dilakukan sebagaimana yang dilakukan pada tadribunanna. Jadi berarti dibuang nun nun rafa ditawalil amsal, kemudian terjadilah pertemuan sukun, maka dibuanglah ya-nya, maka jadilah tadribinna. Jadi kalau okay, misalnya itu tersambung sama nun taukid langsung, tidak ada terpisah antara nun taukid dengan, tidak ada pemisah, pemisah antara nun taukid dengan fiilnya, artinya membenih. Kalau ada pemisah itu murab. Iya, tetap murab. Itu murab. Iya. Begitu. Jadi enggak dikatakan dia ini, jadi berarti tadribinna yahinat, ya, wahal tadribinna yahinat, tadribinna marfu'un, ya. Iya, marfu'un, langsung kita katakan tadribinna marfu'un. Kenapa? Iya, litajarrudihi anil awamil, ya. Dan apa tanda rafanya? Wa alamatu rafihi thubutun nun, ya kan? Dan mana nunnya? Ya, mahdhufa. Jadi wa, jadi nunnya wa nun mahdhufa litawalil amsal. Nah, demikian. Bahkan dhamirnya pun jadi dibuang, ya. Bahkan dhamirnya pun jadi dibuang. Gara-garanya apa? Iya, litiqa'is sakinain. Dhamir apa? Ya-nya. Dhamir ya dan dhamir wawnya. Di mana waw itu kan wawul jamak, ya-nya ya mukhatabah. Ya kan gitu, dhamir ya. Yang dari antum. Iya. Wawnya semakna dengan antum maksudnya. Iya. Wawnya semakna dengan antum. Atau dengan kata lain, wawnya itu adalah kalian. Oh, kalau di sini mereka ya, karena pakai iya ya. Eh, pakai ta ya? Oh iya, benar pakai ta. Berarti antum lah ya. Jadi wawnya semakna dengan antum, ya-nya semakna dengan anti. Nah, begitu. Wa hadha huwal murad biqawlihi wa'arabu mudari'an in 'ariya min nuni taukidin mubashirin. Dan inilah maksud dari pernyataan Ibnu Malik, wa'arabu mudari'an, dan mereka menyatakan mu'rab fi'il mudari' in 'ariya min nuni taukidin mubashirin, jika tidak terdapat nun taukid secara langsung. Fa syarata fi i'rabihi ayya'ra min dhalika. Ariya ya'ra, ya, kalau enggak salah coba ya, periksa di kamus nanti. Ayya'ra min dhalika wa mafhumuhu annahu idza lam ya'ri idza lam ya'ra minhu yakunu mabniyan. Maka di sini, ya di sini maksudnya Imam Ibnu Malik mensyaratkan di dalam ka'i'rapan fi'il mudhari itu adalah apabila kosong dari hal tersebut. Ya, ini dari apa? Nun taukid mubashir. Ya. Kan begitu. Ya, min nuni taukidin mubashirin. Ya, tapi sebenarnya seharusnya yang tepat ayya adi min tilka gitu ya. Baik. Wa mafhumuhu, maka mafhum mukhalafahnya annahu idza lam ya'ra, kalau misalkan dia tidak kosong dari ataupun tidak lepas dari nun taukid, kan gitu ya, berarti seharusnya lam ya'ra minha gitu ya. Baik. Yakunu mabniyan, maka dia itu menjadi mabni. Nah, itulah mafhumnya. Ya, tersiratnya demikian. Jadi tersiratnya berarti yang tersirat adalah kalau dia itu tidak kosong dari nun taukid, berarti dia mabni. Karena di sini dikatakan, karena di sini Ibnu Malik mensyaratkan jika dia kosong dari nun taukid. Ya, jika dia kosong dari nun taukid, maka dia mu'rab. Tapi jika dia tidak kosong dari nun taukid, berarti dia mabni. Itulah yang tersirat. Fa'ulima, anna madhhabahu, fa'ulima anna madhhabahu anna al-fi'l al-mudari'a la yubna illa idza basharathu nun at-tawkidi nahwu hal tadribanna ya zaid fa in lam tubashirhu u'riba ataupun a'raba ya fa in lam tubashirhu a'raba wa hadha huwa madhhabul jumhur. Maka dari sini dapat diketahui bahwa madhabnya Ibnu Malik adalah fi'il mudhari itu tidak dimabnikan kecuali apabila si nun taukid langsung terhubung ke dia. Tidak dimabnikan. Iya, tidak dimabnikan kecuali jadi bahwa fi'il mudhari itu. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa madhabnya Ibnu Malik itu fi'il mudhari itu tidaklah mabni kecuali basharathu apa ya kecuali iya kecuali nun taukid bersambung secara langsung gitu ya basharathu kecuali nun taukid bersambung secara langsung ke fiil tersebut dan nun inas ya. Kalau nun inas ya udah pastilah enggak mungkin enggak gimana caranya ya, gimana bisa nun inas terpisah atau ada pemisah antara nun inas dengan fiil ya enggak mungkin ya karena seperti tasrifan kita ya. Ya, nun inas langsung ah? Tidak akan apa tidak. Tidak membeni kecuali kecuali nun taukid itu basharathu. Ini basharat basharatil fi'l. Ya. Itu yang di atas Ustaz. Hah? Wala yu'rabu. Iya, wala yu'rabu illa idza lam tattasil bihi nun taukid. Karena tidak di'rab. Iya, wala yu'rabu dan tidaklah dia mu'rab, ya kan gitu. Wala yu'rabu dan tidaklah dia mu'rab kecuali ini kecuali apabila tidaklah dia mu'rab kecuali apabila tidak bersambung dengannya nun taukid ataupun nun inas. Iya, barulah dia mu'rab. Kan gitu ya. Bukanlah. Ini kan wala yu'rabu dan tidaklah dia itu di mu'rab ataupun dinyatakan i'rab kecuali apabila tidak bersambung ya kecuali apabila tidak bersambung dengannya nun taukid ataupun nun inas. Paham kan? Paham. Memang masanya muter-muter ya. Baik. Kemudian fa in lam tubashirhu ya a'raba. Nah, kalau misalkan tidak bersambung secara langsung ya u'riba ya, bukan a'rab. Jadi kalau misalkan dia itu tidak secara langsung bersambung tidak bersambung secara langsung, maka dia di a'rab. Wa hadha huwa madhhabul jumhur dan ini merupakan pandangan kebanyakan ataupun mayoritas. Wa dhahabal akhfash ila annahu mabniyun ma'a nunit tawkidi sawa'un ittasala bihi nunut tawkidi am lam tattasil. Dan al-akhfash justru berpandangan bahwa dia itu mabni bersama nun tawkid baik tersambung baik terhubung secara langsung sebentar ya ataupun tidak mabniun ma'anu iyalah benar maksudnya tidak bersambung secara langsung ini ya iya kan sawa'un ittasarat bihi nunut taukid au lam tattasil iyalah maksudnya tidak secara langsung karena kan ini berbicara tentang ila annahu mabniun ma'anu nunut taukid pokoknya fi'il itu fi'il mudhari itu mabni saat bersama nun taukid baik dia bersambung dengan nun taukid tersambung secara langsung dengan si nun taukid atau si nun taukidnya tidak tersambung secara langsung. Ya itu kayaknya maksud dari mana ittasalat di sini ya. Ittasalat aw lam tattasil. Wa naqala an ba'dhu wa naqala an ba'dihim annahu mu'rabun wa in ittasalat bihi nun at-taukid. Bahkan ternukil juga di sana ya, ternukil juga di sana pandangan sebahagian mereka fi'il mudhari itu mu'rab sampai tersambung dengan nun taukid sekalipun. Jadi wa naqala an ba'dihim annahu mu'rabun bukan wanakala ya wanukila afwan wanukila an ba'dihim annahu mu'rabun wa in ittasalat bihi nunut tawkidi ya. Dan ternukil juga ya di sana dari sebahagian mereka bahwa fi'il mudhari itu tetap mu'rab walau terhubung dengan nun tawkid ya. Apalagi kalau terpisah ya apalagi kalau terpisah karena jika tidak terpisah saja pun dia tetap mu'rab kata sebahagian mereka. Maksud lam yattasil tadi, Ustaz? Tidak bersambung secara langsung gitu. Iya. Iya, Karena gini, kalau misalkan bukan itu yang dimaksud, ya bukan itu yang dimaksud, ya karena pembicaranya dari awal annahuma baniyun ma'anun at-tawkid. Annahuma baniyun ma'anun at-tawkid. Jadi yang dimaksud dengan ittasala, makna ittasala di sini maksudnya adalah terhubung secara langsung. Yang kayaknya itu maksudnya. Yang tidak terhubung secara tidak langsung itu bagaimana? Ya, yes, ada pemisah. Berarti itu tentang mabni. Kalau menurut Al-Akhfash. Oh, benar. Iya, wadhhab Al-Akhfash. Jadi menurut Al-Akhfash, pandangan Al-Akhfash bahwa fi'il mudhari itu ya tetap mabni saat bersama nun taukid, saat ya saat bersama nun taukid, baik terhubung secara langsung ataupun tidak terhubung secara langsung. Akhfash itu lebih ek. Hah? Maksudnya juga. Bukan, Al-Akhfash itu salah satu ulama nuhat. Ya. Adapun menurut namun di sana bahkan ada pandangan yang lebih ekstrim, ya di mana ternukil, ya ternukil sebuah pandangan fi'il mudhari itu mu'rab walaupun terhubung dengan nun taukid, tetap mu'rab walaupun terhubung dengan nun taukid. Nah, ini ternukil dari sebahagian mereka. Ya, dari sebahagian pandangan-pandangan mereka. Ya, terakhir, wa mithalu mattasarat bihi nunul inas al-hindat yadribna. Dan contoh untuk nun inas terhubung dengan fi'il mudhari adalah al-hindatu yadribna wal fi'lu ma'aha mabniun 'ala sukun. Nah, dan fi'il yang terhubung dan fi'il yang nun inas terhubung dengannya itu mabninya 'ala sukun. Wa naqala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi ba'd kutubihi annahu la khilafa fi bina'il fi'il mudhari ma'a nunil inas. Wa laysa kadzalika bal al-khilaf mawjud. Ya, wa mimman naqalahu al-ustadz Abu al-Hasan bin Asfuri, ya bin Asfurin fi syarh al-Idhah. Musannif, ya, musannif menukilkan sebuah pernyataan, ya. Maksudnya Imam Ibnu Malik rahimahullah taala menukilkan sebuah pernyataan di dalam salah satu, ya di sebahagian tulisannya. Iya. Kitab Ibnu Malik enggak cuma ini ya. Kita aja yang kenalnya cuma ini ya. Fi ba'dhi kutubihi, ya. Di sebahagian salah satu tulisannya. Ya, jadi di mana Imam Ibnu Malik menukilkan pernyataan mereka, annahu la khilafa fi bina'il fi'lil mudhari' ma'a nunil inas. Tidak ada perbedaan di sana, tidak ada khilaf di sana terkait mabninya fi'il mudhari' jika bersama nunul inas. Tapi Ibnu Aqil menampisnya, ya, dengan mengatakan walaysa kadzalik. Walaysa kadzalik, bal al khilafu mawjudun. Akan tetapi ada khilafnya di sana. Terkait masalah mu'rab atau membenikah, pasti membenikah atau bisa jadi apa, apakah ada yang menyatakan mu'rab, ya ada. Balil khilafu mawjudun. Wa mimman naqalahu, dan yang diantara yang menukilkan adanya khilaf terkait hal ini adalah al-ustad. Ya, ini ketika Ibnu Aqil saja menggelarinya dengan al-ustad, ini berarti orang al-allamah ya. Bukan al-alama ya. Ya al-allamah ya. Baik, Abu al-Hasan bin Usfurin fi syarh al-Idhah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di dalam syarah kitab al-Idhah. وبالله التوفيق والهداية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت